Tapi raket iki kok susah dijak ketemu. Senyum pun hilang, ra enak di sawang. Apa kowe sadar yang tak pele jarang goyang. Aduh iki tenon telem masa tenggang. Kok topas aku rapet.